apakah kaum Khawarij itu kafir? Diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama telah menghukuminya sebagai kafir, sebagian ulama tidak mengkafirkan mereka, namun menggolongkan mereka kepada kelompok yang sesat. Di antara yang mengkafirkan, kalau ulama sekarang yang cenderung kepada pendapat ini adalah Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau termasuk ulama yang condong kepada pendapat mengkafirkan orang-orang Khawarij. Na'udzubillah minal kufur.